ibadah di saat-saat sulit itu sangat berat untuk kita. Berbeda kalau kita ibadah di saat-saat kita senang, lapang, keadaan pun mendukung, kesehatan pun mendukung, ya, dunianya pun mendukung. Tetapi kalau kita ibadah di saat keadaan tidak mendukung, ya, dunia tidak mendukung, kesehatan tidak mendukung, sangat berat. Ya, sampai-sampai kita pun, ya, akan mengurungkan niat kita untuk datang ke majelis ilmu hanya karena keadaan tidak mendukung. Cuaca, ya, yang sudah menuntut kita untuk bersantai di rumah dengan segala alasan, becek, macet, dan lain sebagainya. Keadaan tidak mendukung, kita pun tidak akan mendatangi ya majalisul ilm. Nah, jadi ibadah di masa-masa sulit yang saat itu padahal pahalanya lebih besar, ya, kita akan cenderung. Jadi sesuatu ibadah itu semakin besar pahalanya semakin berat untuk dilakukan. Semakin sedikit pahalanya semakin gampang untuk dilakukan. Seperti itu. Kita bangun malam di saat musim dingin yang memuncak itu sangat berat dibanding dengan kita sholat malam di saat musim panas yang gerah panas. Ya. Nah, kalau kita di musim panas, ya, kita di sana di musim panas, seakan-akan tidur sejam itu sudah berjam-jam, enggak tahan kita tidur. Sehingga kita mudah untuk bangun, bergairah untuk bangun dan mudah untuk sholat. Tetapi di saat musim dingin, ya, tidur berjam-jam itu seakan beberapa menit saja berat kita untuk beribadah. Seperti itu pula bermanfaat ya ketauhidan kita di saat ya menghadapi keadaan-keadaan berat tadi. Nah, ini pentingnya kita belajar masalah tauhid.